Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza auda'a ma fihi aghama magaddad galani tibkeun ya Allah. Ing baranggang dedebing dalam hal magandeb ya Allah fala yatma'u fi dawami. Maga oradana kepengen ya si wong ing dalam langgenge ya emak. Balistagna billah balidah ngeprisugihi ya wong ing Allah. An kulli syai'in saking saban-saban syai' falaysa yugnika anhu syai'un. Ka oranana kalakuan ikunyugihkan ing sirah saking Allah apa sawiji-wiji. Wa fil hikamilan iku tetap ing dalam kitab hikam utawi lafab. Latau tulubanna baqa alwaridati badaan busyutat anwaruha wa udi'at asraruha. Ajanyu pritemenan sirah ing tetap sakahe cahaya kang tumaka ing dalam jerawati. Dalam sausana yang tah den babarkeun opo pirang-pirang cahayane waridat lan den titipaken opo pirang-pirang rahasia he waridat. Falaga billahi magai gudadab gadu ya Allah ing dalam baga gudadab gadu sira ing dalam Allah. Guniun utawi kang sugihan kulli syai'in saking saban-saban suwiji-wiji. Walaysa yugnika anhu syai'un lan waranana kalakuan iku nyugihaken ka ing sira saking Allah apa suwiji-wiji. Mantek kae geus mas santren mah kakarek dibaca bae geus ngarti. Geus nyaho nya naonnya, onnya dina teu ngarti ge pura-pura ngarti bae onnya nya nya. Abi ayeuna nu teu mas santren mah pan bo sakumaha monyet ngagugulung kalapa. Ah, teu nyaho ka kalere kaki. Mantap ge marawondok atuh. Agun Abdullah magala siraiku hamba Allah bila ilatin galawan orang elat. Walatakun abdal halil fanilan ajaan siraiku hamba hal kang rusak. Layugni kang orang nyugu nyugikin ya halul fani. Wa mana syaqaqihi indahum lanudde mana isyaqaqe ya hal. Indahum ing dalam munggu sufiyah diluhur talabuhu iku nyubri hal wasti jelabuhu lanambih narik-narik hal. Sababin kadue sabab yuhariku kang ngarobahaken ya sababu ing hal. Kama tegedama kaya barangkang usari madingin ya ma. Wabillahi at-taufiku laniku tetap kalawan Allah utai pitulung atau pangrope. Orang ngaji geus luhur jasa ye geus jara di wali datang ka hal pohara ditata hirup teh mimiti zohirna maka syariat kuari ditata batin teh maka tariqah ilmu tasawuf. Datang kuari karena hakikat syariat torekat hakikat syariat jangan rapih zohir. Berangkat orang menuju hakikat melalui tariqah tasawuf ngarana sesuai ijin petunjuk guru. Di mana akur bae sakumaha wudu kudu boga guru besi salah. Ke kalengen heula kakara kabeungeut. Kasuku heula kakara kana ceulih. Pan bakal disengseurikeun. Rapihan wudu. Salatna rapihan. Beres urang ngararapih batu. Di mana-mana aya guru zohir, aya guru batin. Aya dokter zohir, aya dokter batin sarua bae. Geus atuh aya guru-guruna, aya dokter-dokterna. Balanja ge sarua bae aya paranti-parantina. Urang deuk meuli gula ka toko gula. Deuk meuli cabe ka pasar ka toko cabe. Disebutna galeun toko warung. Urang deuk meuli ban teu bisa ka toko cabe. Kudu ka toko ban bae. Jadi aya paranti-parantina. Geus teu saliru engkena. Beres zohirna di aji di pondok pasantren aya nu 15 tahun aya nu 12 tahun. Bari ngabeberes batin kakarak mengenal lehungkul. Kuari mah prak berangkat lantaran geus aya anu nungtun. Mulai kuari ngabeberes batin terus we sakumaha tadi. Pepegatan jeung opat perkara, hiji pepegatan jeung makhluk, dua pepegatan jeung dunia, tilu pepegatan jeung nafsu, opat pepegatan jeung setan. Eta bae nu dimaksud ku ilmu thariqah teh deuk usul ka Allah awaikna gangguanana opat. Geus mualaya jelema nu suluk boga jaringan-jaringan lantaran eta mah gangguan usul ka Allah. Ulah aya di jero hate salian Allah, ulah aya sasahaan di jero hate teh, ulah taluk. Ulah bergantung ka atasan, bergantung ka bawahan, bergantung ka jelema, bergantung ka nu boga jabatan ulah. Allah mae. Nomor kaduana pepegatan jeung dunia, ulah dijadikeun sandaran dunia. Sakumaha cek Supian Suri kula timimiti berangkat belajar ilmu mawa duit 500 dinar gede. Jang kebutuhan dahar kula nginum kula jeung jang kebutuhan belajar meuli kitab meuli penah meuli mangsi sasesana dicekel kukul. Sanggeus kula berangkat belajar terus meniti ilmu makrifat usul ilallah. Sapoe kukula dibikin kuabeh kula mambung bogana naon. Tuari itu bogana naon sehingga anjeuna nyaritakeun laukanatis sama'u hadidan lamun langit ieu jadi besi wal ardu sokhratan bumi jadi batu langit jadi besi teu nurunkeun hujan bumi jadi batu teu pernah ngajadikeun naon. Kemudian kaula tata genan karena rizki kula di bumi kulama termasuk kufur. Tetap mual robah kulama hujan hentek non langit dekna hujanan hentekan bumi dekna jadikan jajadian natawa hentek kulama mual robah menta ka Gusti Allah sebab bagian kulama mual kubatur. Bagian batur mual ku kula geus anggeus dibagi ku Gusti Allah ana geus anggeus kula mah mual sabakatul hiber-hiber acan kudu neangan lantaran geus diatur ku Gusti Allah. Coba belajar urang geus kitu cicing bae di imah sabae dua bae pamajikan ngomong mulai pamajikan geus waduh. Seminggu manggis pepetawe pemajikan dek balik tas geus diasup-asupkeun baju ke atas. Geus dua minggu manggis tebebe jadi ke urang geus di imah bapak urang. Tanya kudaun dia lah geus salaki dul tedaek usaha tedaek digawe ngedul tehayang yang boga pemajikan salaki kos gitu geus. Urang mah kos kitu tanu mentak boga pamajikanana kudu akur jeung urang. Ulah datang ka teu akur. Kudu akur bae ka moal ka mana moal lah. Heulah adega lah geus teu kudu ka mana. Kata boal ngojeg bae moal lah geus aya aya. Heulah lah ka geus saya aya bae lah geus hese-hese. Aku mau ke pasar kan mualah sarangan geus teu kudu ka ngojeg teu kudu ka pasar teu kudu saya aya bae wang urang kuru-kuru geus masalah geus. Siam maju ngomong kitu atuh ieu geus hayu bae urang ari badah bae geus ka pangeran tah. Ngeunaheun da mun aya pamajikan kitu teh. Ngeunaheun jasa. Ya Allah, ya Rabb. Ka eueuh beas ieu urang paruasa bae. Heulah urang puasa yu. Puasa bae. Akur lah puasa bae. Maghrib lah eueuh nanaon ka ieu buka urang nanaon teh cai-cai. Geus lah cai bae di uyahan. Beres. Beres. Ngeunah da boga pamajikan. Ngomong doang. Neangan sih aku segitu coba. Datang ke Madrid manggil ke mual coba. Gara resek. Insya Allah. Irik ibadah ke Allah teh. Kadang-kadang pemajikan jadi gangguan. Kadang-kadang anak jadi gangguan. Urang mendek geh kudu pepeta. Urang tikuari siapkan. Moga pemajikan anak. Aduh cina pukunu di imah manggis marah baik. Lamun marah bae tinggal kumaha teh urang teh. Asana cenah kula moal bisa ibadah modal kos kitu mah. Dah, dina teu boga pamajikan geus sia mah emang moal bisa ieu ibadah kos kitu. Maning boga pamajikan atuh. Hese ieu mah urusan kos kieu mah. Lantaran ieu mah taktik pribadi. Jageuninganan batur ge baroga pamajikan ja bisa. Atuh kapan ai Tuan Syekh Abdul Qadir anakna 90. Hehehe, itu berarti pan boga pemajikan loba eta. Ya na loba aja teu kahalangan biasa bae jadi wali. Ai urang boga hiji ge ku hesen degung-degungkeun bae hulu urang. Ya ba loba pemajikan opat. Maot hiji ganti, maot deui ganti deui, maot deui jadi teu pernah teu opat cenah pemajikanana. Jadi wali kutub deui. Urang boga hiji ge puyeng. Berarti saha nu salah ta? Kuduna mah kieu urang nekat ye, boga pamajikan puyeng. Piceun, neangan deui aing. Satungtung can ka panggih, ayuh bae heulana. Tolak deui, kawin deui, tolak deui lain ibadah, mikiran kos kitu bae. Aduh, rada rese jasa. Ieu mah geus dibalikeun bae ka Gusti Allah. Jabatur ge baroga pamajikan geuning jadi wali. Jadi kutub malah mah ah jahat teh atuh. Nu ngobrol jeung pamajikan mah sungut hate mah jeung Allah. Bisa atuh Allah alam. Ya ingin ngomong doang. Kitu we pokona heulanan. Kebel-kebel mah bisa. Sebab dipraktikeunana ulah waka ka pamajikan ka dahar. Ulah waka puasa dahar bae. Puasa ge teu inget ka Allah mah jang naon dahar bae dahar. Jadi tiba pas rahasia masing-masing begitu dahar tahu, urang dihareupeun meja teka deuleupan ku batur dunya hongan Allah, Gusti awak abdi dana belan Gusti dibere kuat teku Gusti di mana dahar nurek di dahar ku abdi ieu teh dadamelan Gusti ku Gusti dihalalkeun dititah ku Gusti kulu wasyrobu wala tusrifu abdi rek dahar sesuai jeung perintah Gusti sababna secara adat jangwatan awak jang ibadah ka Gusti. Oh nu nyaho. Digigir urang dahar bareng, dihareupeun urang dahar bareng, tapi hate urang dikajauhkeun ku Gusti. Beda sia mah daharna. Malah gembulan ti batur. Gembul daharna, batur mah teu nambah nya naon nambah. Nambah we biasa lantaran nya pikiranna ka Allah bae poh tilu piring. Batur mah boga rasa. Aing mah isin mun gede teuing dahar japan aing mah kiai pan aing mah ustad besi ku batur henteu pajar tasawuf ah aing mah deuk setengah piring we padahal kakeletrekan beuteung mah isin ku makhluk aingnya mah lantaran ka Allah Gusti jang ibadah asana sapiring mah kurang kuat ya abdi mah biasana ge abdi mah sapiring setengah deuk di dua piringkeun jang ka Gusti abdi mah jadi geus eueuh nu di deuleuh makhluk teh di deuleuh batur neuleukeun ge eta kiai gembul amat ya emang watak tah mah kiaina gembul. Tapi boga pikiran seperti muliaan etanu gembul dibandingkan jeung nu setengah piring kadeuleuh ku makhluk. Pikiranana aing beusi teu dikiaikeun, aing beusi teu diustadkeun, aing beusi teu ditasawufkeun. Kayak ku batur digembul-gembul isin deuleuh tungtungna derajatna tetep nu gembul bakal luhur bae derajatna sebab janda mah dahar ge jang ka Gusti. Ieu mah ye anu setengah bakal teu dahar-dahar acan ka jenteing aing mah lapar ge nahan bae daripada teu ditasawufkeun ku batur. Daripada teu dikiaikeun ku batur melempem eueuh sinaran hate mantak geus maning gembul bae. Saya tak sanggup teh kos gitu ese jasa. Ese. Fatak ulah katipu ku baju bagus, ulah katipu ku dahar gembul. Cing hade, awas ngamainkeun hate. Mantaknya nama di tempat ieu meja makan soki we kos ngalamun. Ngadahar naon ya itu teungeuna ieu teungeuna. Lain wali ya tukos gitu mah hawa nafsu ngarana. Ate. Tah, kuari urang geus bisa ketika dahar, ketika mandi, ketika wudu terus geus bisa ka Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Engke ge ka pamajikan ge kitu bae. Gusti. Pamajikan teh teu pamajikan abdi. Lamun teu diwajiban ku abdi beusi ngakal nyana. Nu jelas abdi ge hayang we deui. Terus jika Allah kan kebal-kebal bisa, kebal-kebal bisa. Terus be urang teh muter ka Gusti bae, ka Gusti bae segala rupa. Komo keur salat bae, dipolkeun, dibulidkeun ka Gusti Allah. Mulai urang teu zahirna maka fikih, batin urang maka tasawuf, thariqah ruhna untuk wusul ka Gusti Allah hakikat ngaranna. Begitu geus datang ka hakikat dibereha mer. Urang pindah alam. Dedeleuan nu ieu neuleuman neuleu tapi di balik dedeleuan ieu teh aya deui. Kamaha kakawasaan Gusti. Dedengian nu ieu henteu leungit biasa bae aya ngadegen uy. Ngan di balik dedengian ieu aya deui rarasaan dedengian ah kamaha poharaan Gusti. Jadi eta bae serasa sorangan. Sehingga irung ngisep urang irung teh karasa maha kawasa Gusti aya angin aya oksigen nu aseup ku urang dihirup udara ku urang teh karasa lain karasa anginna maha kawasa Gusti maha loman Gusti maha murah Gusti terus karasa ku urang sugut urang mulai Allahu Akbar nuku urang diucapkeun jeung kadenge ku ceuli bahasa Allahu Akbar di balik Allahu Akbar aya rasa maha ngagerakeun Gusti teu bisa dibobodongan hese setelah ku urang ditafakuran moal bisa ngadadak aya jeung teu bisa dihayal lamun dihayal lain rasa ima aya det net urang aya di alam eta kok bisa kitu sih kiai kieu siapa pan kudu dijelaskeun we heran aing mah atuh kumaha teu dijelaskeun mah dengekeun ku sia kita tadi geus ngadengekeun bae bangunna sia SMS-an jeung saha eta kaget mah SMS di pareuman ku nya atuh lah SMS-an kaget ye yeah. Mata urang buka ku urang tat neuleu nu kadeuleu ku mata urang teh ieu teh nu eueuh hahalang ketika aya hahalang macet jadi berarti dedeuleuan mata urang terbatas ceuli urang ngadenge suara-suara nu kadenge ku urang ieu radiusna teh mungkin 10 meter mungkin 20 meter ketika leuwih teh eta geus teu kadenge deui berarti dedengean urang terbatas. Atuh kitu kene aambeuan urang nu kaambe ku urang sekitar urang bae kaambe seungit kaambe bau kaambe haseum sekitar urang anu di luareun sekitar urang mah 5 10 20 meter geus teu kaambe berarti terbatas keterbatasan mata ceuli irung jeung sajabana eta teh berarti urang aya di alam sogir tarekat mah kos kitu oh iya teh alam sogir sebab terbatas ku mata kasat, ku celi kasat, ku irung kasat ngarana alam sogir teteh ketika urang zikir ka Gusti Allah kemudian urang tafakur urang murokobah urang make na zikir khopi perem, tahan napas urang teha kataekan didinya sanggesa kataekan urang teha asup ka alam kabir pereng mata urang jeung bentak bakal akur bae nu kadeuleu terbatas, tapi mata hate urang deng ka kuburan, ka jero kubur, alam mahsyar, alam akhirat, kapanggih jeung bendera Kangjeng Nabi, mizan, jembatan Siratal Mustaqim, alam kabir. Wates wangenna. Wates wangenna mata hate urang. Dedengean urang. Dedengean urang terbatas alam sogir. Ketika urang zikir, tahan napas. Tek melalui zikir kopi, lelembutan-lelembutan anana diasupkeun, tek aya. Dedengean urang teh teu terbatas. Kadenge ku urang nu aya di Irak, kadenge nu aya di Turki, kadenge nu aya di Yaman. Sakumaha utusan perang nu keur aya di Yaman? Cek Sayyidina Umar, Al-Jabal, Al-Jabal. Cek bala tentara, eta aja suara Umar bin Khattab, Amirul Mukminin. Kadenge tate suarana Sayyidina Umarna di Madinah, eta makhluk-makhluk sahabat syariah-syariah aya di Yaman. Cek Sayyidina Umar, Al-Jabal. Sayyidina Umarna neuleuna lain make mata ieu tapi make mata hate. Itu ngadenge na lain make cilinu ieu tapi make cilinu aya di jero hate. Kadenge Madinah jeung Yaman, kadele Madinah jeung Yaman moal terbatas. Alam kabir ngaranna. Urang teh terus bae, terus bae mantep ibadah ngan hiji doang. Allah. Kangjeng Nabi liwat ningali dua kuburan, begitu dilewati dua kuburan ceuk Kangjeng Nabi, ieu dua kuburan yu'adzabani disiksa. Walaisa fi kabirin lain dosa gede. Tetapi ieu ku dosa-dosa anu leutik sabenerna mah tapi jadi gede. Hiji jelema anu kiih henteu sambaek sambarangan kiihna teu ngisang ulat alet kana bajuna. Nomor kaduana jelema namimah kadeuleu ku Kangjeung Nabi, apa ku mata ieu kadeuleuna? Lain mata ieu, ba alam sogir ku mata ieu. Ku bisa kadeuleu? Geus aya di alam nu eta bakal akur jeung Kangjeung Nabi. Akur jeung Kangjeung Nabi, alam eta tak. Komo urang mun nyaritakeun mankobah manakib-manakib Tuan Syekh Abdul Qadir keur nyaritakeun aya di alam nu kabir. Geus jana lulumpatan di alam kabir wates wangenna. Lulumpatan teh bahasana bae. Jelemana cicing bae. Kok bisa kos kitu sih? Cad ka harti kene. Aing ge teu ka harti. Kieu. Naik seti. Kok bisa kos kitu Kiai? Kieu. Kapan urang geus pepegatan jeung makhluk? Maksudna ka Allah. Pepegatan jeung dunia maksud ka Allah. Pepegatan jeung nafsu maksud ka Allah. Pepegatan jeung setan maksud ka Allah. Kuari opat perkara geus pegat nu aya Gusti Allah. Sarua jeung urang teh manunggal jeung Gusti Allah. Eta bahasa sompral, teu meunang tah ngabahasakeun kitu lamun lain keur ngaji. Sebab naon? Allah mah kholik, urang mah makhluk. Manya urang makhluk manunggal jeung kholik ngan eueuh deui bahasa iwal ti kitu. Hese ngabahasakeunana urang jeung Allah ngahiji teu bisa aja urang mah makhluk Allah mah kholik ngan gambaranana heula gambaran nu mantek ente ulah wae kanyaritakeun heulana kos kitu teh hese eta mah nu kebahasana mata urang mata Allah dege urang dege Allah atuh da kumaha pan urang mah makhluk oke ye. Lantaran tadi geus dipegatkeun tet urang katayakeun nu naekeunana Gusti Allah nu aya Allah seakan-akan seakan-akan iya diri urang teh dipinuhan ku Gusti Allah atupan Allah maha sagala-galana atuh kadege bae jeung kadeuleu bae aya Allahan di diri urang sakumaha sedakok naon eta nu aya di kantong ma fi jubati illallah eueuhna naon di jubah kula mah anging Allah eta kan bahasa teh bahasa ahli marifat nu geus usul ka Gusti Allah eta hese geus kos kitu mah tafsiraneun takwilaneun teu meunang ku urang dibahasakeun ku bahasa urang. Sakumaha bahasa hikam infan wujudaka fi abdi khamul. Pendem awak maneh di taneuh anu sepi, urang titah ngubur maneh blon teu. Atuh lain kitu bahasana takwilaneun eta mah bahasa nu geus usul ka Gusti Allah. Sarua jeung mun maneh hayang usul ka Gusti Allah, pendem diri maneh. Pendem diri urang teh ulah cacampuran jeung jelema, ieu mah ganti HP malu. Ulah cacampuran jeung dunia, ieu mah proposal malu. Atau pegatkeun yang usul ka Gusti Allah mah infad wujudaka ulah abring-abringan di organisasi, ulah abring-abringan di partai, ulah abring-abringan jadi tim sukses sorangan bae heula sukseskeun ulah nyukseskeun datur. Sorangan sukseskeun bejakeun teh ka kiai ka Gusti Allah ulah nyukseskeun batur. Ih, kana nyukseskeun sorangan mah duitan. Oh, duit maksudna, duit berarti zikirna duit. Ngadoana duit berarti, lelengkahanana duit berarti. Oh, atuh makin jauh ketika memeh jadi kiai mah. Deket jeung Allah barang jadi kiai jadi jauh jeung Allah. Lantaran beki darah reket, hahalang. Atuh kubaha aja tiba heula ge cenah kiai mah dipenta doana. Penta doana mah ngadoa, tapi ulah aya maksud lain. Ngadoa mah ka Gusti Allah pangmentakeun mudah-mudahan bae si eta teh atah dihasilkeun maksudna Gusti. Janyada datang ka dieu ku Gusti, abdina atuh dijadikeun ku Gusti, bisa ngadoana ku Gusti, nyangakeun sadaya-daya mudah-mudahan hasil maksud. Ulah aya maksud hayang dibere. Ulah aya maksudna naon deuk nyukseskeun bae masalah asal ulah aya kadua teu nyukseskeun. Demi bangsa jeung negara aing deuk nyukseskeun sia, aing mah teu hayang dibere ku sia. Komo leutik mah. Kira-kira tah nu tim sukses mun teu dibere duit, teu dibere motor, daekeun teu nyana nyukseskeun. Tuh kan, sia keneh kana ngajawab. Aing mah nanya doang. Berarti sia tolol. Nu tolol teh sia teh aing eta. Tolol kabehan lah nya. Tuh kan. Eta kos kitu. Diri urang geus pegat-pegat. Aya Allahan. Atuh lamun Allah geus nyancik. Urang teh pan ngobrol jeung Allah disebut ilham, munajat ka Gusti Allah, salat mah buktina. Urang teh kan ngobrol jeung Gusti Allah. Seakan-akan ngobrol jeung Gusti Allah. Cek Gusti Allah geus di hate sia teh eueuhna naonan ngan aing doang sing hade sia jaga aing ku sia. Eta kembahasa Gusti sebenarnya menang Allah ngan eta teh jangka urang ka makhluk. Sehingga ada ketika aya ya ketika aya deuleun awewe susuna gede. Gusti Allah, ulah di deuleuh haram. Haram ulah deuleuh perem. Bilimal sabeulah lah perem. Perem. Ngadenge suara-suara. Shhh. Ulah di degekeun, pan sia mah keur jeung aing. Ulah, begitu deuk lempangkan. Eta mah teu diridoan ku aing. Tuh, kan dijaga. La yazalu abdi. Tereleren hamba kaula ya taqarrabu ilayya bin nawatil hatta uhibbu sehingga kaula mika cinta wa idza kuntu ahbabtuhu di mana kaula geus mencintai hamba kaula kuntu sam'ahu wa basarahu aing lah nu jadi celina dijaga maksudaku Gusti Allah ketika aya nengnong cek Gusti ulah dijaga ku Allah ketika aya deuleun pan aing mata sia aing teh ngajaga celi sia ulah di dala ulah di dage. Ulah kaditu, saya akan ngobrolkan orang juga si Allah. Dijagaan orang juga si Allah ketika ayah nanon berangkat. Ketika enggak sama, jadi langsung bae ilham ti Gusti Allah. Igel bujeng Gusti Allah, timbul hal bakal berbeda. Lantarannya nama engke peting tesare dinasarena ngan zahirna hungkul, loba nu katipu. Timbullah hal ketika berangkat lain deui ketika non lain. Tekarti kurang kemari iya bu Habib Lutfi nelepon sana orang jarah tadi tu kemana ke Syekh Maghribi siap berangkat hari Rabu berangkat bu saya 100 lewih mobil ke Saradiap malah ke saya nu di jalan tol malah ke saya nu datang tadi tu nunggu anak di ditu tiba-tiba cak Habib Lutfi enggak jadi hari ini besok aja habis dohor emang kenapa Habib iya itu Habib Syekh Maghribinya enggak ada dia lagi keluar negeri yuh cekan ana. Atuh pan dia bisa nyahuan kan wager di segala ka mana? Kok bisa kos gitu? Wallahu alam memang kos gitu Habib Lutfi mah sarua jeung Gus Dur. Gus Dur teh kapan ketika deuk Zara di Yogyakarta pas perjalanan balik cek Gus Dur. Balik lagi cek anu nuturkeun ini bagaimana Gus? Budak pulang aja. Emang kenapa? Enggak ada. Kok bisa nyahuan aya jeung eueuna? Engke urang ge nurutan deui kos gitu. Darah ke Banten balik kula enggak ada Syekh Maulah Hasanuddinnya. Maulah Hasanuddin enggak ada lagi ke Amerika. Udah cari Hasanuddin yang ada aja syukur. Tebisa dibobodo, tebisa dibohongan. Nyana-nyana urang-urang. Ngan nyana mah atuh geus ka situ. Kumaha emang? Ih nyana mah teu jadi beban. Naon sebab keur ka Allah? Namun keur ka Allah mah siap digorengkeun. Aing mah digorengkeun ge los jahat aing mah keur ka Allah. Urang mah ku lantaran teu siap digogoreng ku makhluk, lantaran aya hayang di alam ku makhluk. Urang mah penuh pertimbangan, ahli Allah teu pernah kos kitu. Ih, gorengkeun ku sakabeh dunia, aing mah tetep bae aing ka Allah. Puji ku sia aing, aing mah tetep bae ka Allah, terobah dipuji jeung digorengkeun, persis kos gunung bae. Gunung teh kumaha? Mantak al-wali kal jabal, wali bae kos gunung. Kumaha gunung? Ditumpakan ku parawan sugan seuri janten. Ditayakan ku nini-nini sugan jejebris henteu. Ditayakan ku nu susah sugan nyana jejebris henteu. Ditayakan ku nu sugih sugan ihak-ihakan seserian henteu. Tah wali mah kos kitu, datangan nu susah kitu bae, nu sugih kitu bae. Didatangan ku nini-nini kitu bae, ketika didatangan ku parawan, atuh nini-nini kitu ku kumaha tuh ku parawan. Ayalah setik bae mah. Atuh siapa sok kitu bae sih bolon. Jadi geus bae. Kal jabal kos gunung bae kitu-kitu bae Habib Lupi bae kulantaran digorengkeun teh sieun dipuji teh sieun nya mah iya tuh los sieun ngagoreng-goreng aing sadaek geus sieun jarama seuri bae Gus Dur digorengkeun wow ku santerona digoreng apa pernah ngabales ka gorengan teu pernah Gus Dur eueuh nu di dalu hiji Allah gorengkeun ku sa Indonesia ulah sa Indonesia sadunya ngagorengkeun iya tuh los abodo sia-sia aing wajah kerja ka Allah. Aing mah teu penting ka sia jeung teu boga perluan ka sia, sia nu perlu ka aing, aing nah teu perlu ka sia, atuh kumaha aing bae cek nyana. Nyana mah nyana bae, geus. Teu pernah menta ka jelema, teu pernah hayang ka makhluk. Hiji Allah, geus teger jasa. Gorengkeun urang benci ka nyana, malah urang anu tidak agor bakalna. Ya teu jadi geger ka Allah, aya Allahan di dirina, ulah sembarangan. Awas. Urang benci ka wali Allah. Urangnya hina kawali Allah. Awas, pancaku sia Allah. Awas ya. Aing anu ngahancurkeun sia bakalna. Masyaallah. Eta lah kahesean wali. Wali mah kos kitu. Ih, batal-batal wae. Nanti aja katanya minggu depan. Nyaho bener nyaho henteu. Cara ngabohong lain ngabohong geus kos kitu bae nya pikiranna keur. Sanajan eukeur cicing bae ge kieu boa pikiranna keur kumaha? Keur jeung Allah. Numantak geus kos kitu bae. Hal ngaranna ikeur nyaritakeun hal di mana geus aya hal geus aya kagusa hiji nikmat. Salatna ge ngeunaheun nikmat teu bisa eta teh ku urang dituturkeun nu kos kitu mah. Keur aya dina hal nu wajar-wajar dituturkeun nu teu wajar ulah. Geus kadinya mah bakalna kadeuleuna Allah bae. Nah, kuari nyekel gitar. Begadang. Tapi geus ka Allah pikiranna. Nyekel orga ka Allah pikiranna. Nyekel alat musik geus ka Allah. Ulah dituturkeun kos kitu nama dirina bae. Haram ulah nyaritakeun haram. Ulah heulanan. Cek syariat mah haram-haram bae, urang matakeun menurut syariat haram-haram bae. Nyanana ge moal nanaon ieu. Ya aing mah teu ngajak ieu ka sia mah aing. Nyuling-nyuling aing ngorgan-ngorgan aing ngagitar-ngagitar aing siang mah ulah milu ka aing aing mah keur jeung Allah da diharamkeun sote alatul lahwi lantaran liudilla an sabilillah nyasarkeun kana jalan Allah sebab pada umumna 99,9% eueuh jelema ngagitar bari zikir eueuh jelema organ nyekel organ bari zikir ketika urang bisa ngagitar zikir ka Gusti Allah cara rumi. Tah, lamun diurang aya deui kitu Yusuf. Jeung loba-loba deui lah, loba-loba deui wali-wali Allah. Henteu ngajak ka batur dirina doang sorangan ka Gusti Allah ngan kadele ku batur. Batur nurutan. Iya tuh lah nurutan aing, cakian aing mah aing bae. Geus hese, hese jadi baja geus aya di alam nu kabir. Urang aya-aya anak di alam sogir ketika urang deuleuh nu kos kitu alam sogir urang gerak haram tamah alam pikih mah alam sogir dedeleuan dedengean diatur ku pikih alam sogir ngaranana ketika urang geus asup ka alam kabir eueuh nu teu meunang satungtung ka Allah ngan urang ulah ceramah model kieu ieu mah keur ngaji ieu mah keur ngaji sia-sia ada ceramah model kos kitu ditampilin sia ku aing lain ieu keur cerita alam nu itu nyaritakeun kajadian alam nu itu geus beda bakalna lain deui engke sebab bagusan keneh tafakur dibatan jeung salat tekudu sholat. Geus asup ka alam eta mah sebabnya nama hakikatna napas teh geus sholat. Hakikatna nyana napas-napas teh sholat cenah mah geus ka Allah bae. Deuleuh Habib Alwi. Habib Alwi satarajan. Iseung seurikeun kumaha nyana ngalirik. Deureuh sa bentuk gubal gabel gede mah gede deui. Atuh biasa bae nyana mah. Tu Habib mana aya nu leutik jagal deui kabeh mana tuh. Eta kajajana biasa bae atuh. Eh, pikiranana keur di mana? Disangka edan. Ya henteu kadang-kadang nanya ka urang ngobrol. Disangka teh edan, ya kosu edan. Ih, atuh sia ulah neuleuh aing sia mah sia bae aing mah aing bae keur jeung Allah. Atuh kunaon sia neuleukeun aing? Sa anu nita sia neuleukeun aing ka Habib Alwi. Ngarugi-rugi. Atuh sia bae urusan aing mah aing sia mah sia. Cenah teh akur jeung Piki sia bae Miki ulah sok ngurusan-ngurusan aing. Ya aing mah keur jeung Allah, dek dikukumahkeun aing mah jeung Allah bae. Atuh kos edan kumaha aing bae? Atuh sia kudu ngosok ngawas okos. Tanya ka aing edan apa henteu udah okos-okos. Mal karti. Nah eta hal. Hal nikmat salat eta. Nikmat salat teh ngeunaheun Allahu Akbar, keur jeung Allah. Aduh ngeunah zikir ngeunah. Ulah-ulah maca Qur'an ngadengin nu maca Qur'an ngadengin. Ngadengin nu maca Qur'an teh, nu maca Qur'an aya ikhlasan karasa. Nu maca Qur'an teh ilas karasa. Nu maca Qur'an riana gede karasa. Karasana di mana? Wallahu a'lam. Di bulu-bulu. Jadi ngadengikeun lain ceuli ieu tutupan ceuli ieu bakal kadenge bae. Kok kumaha? Geus aya di alam nu itu, Pan. Geus aya di alam nu itu, geus kadenge we ngeunaheun. Antara nu ikhlas, anu setengah ikhlas, anu teu ikhlas karasa. Kadenge ngeunaheun teu kudu maca. Mantak lamun ahli Allah mah keur maca Quran ngeunaheun jasa. Ngadenge nu maca Quran ereng. Ngadengekeun itu bae kaluar ngeunaheun jasa. Nikmat jasa. Masyaallah. Engke kabelah dieuna ngadengekeun suara manuk. Suara manuk teu kudu maca Quran, manuk teh keur maca Quran. Kadenge kunjana zikir. Puruk tut tut tut tut tut tut. Eta teh Allah. La la la la la la la. La la la la la la la. La, la, la, la. Si ada siak kayaknya pertikan buruk kutut siak gitu deh. Tampiling siak kuaing. Ya pada dengan di alam itu. Numantak bisaun. Ba'dul Arifin nyaritakan sora bangkong teh gitu zikirna. Sora jangkrik teh zikiran anu. Hayam teh zikiran anu. Pan aya dina kitab na. Ba'dul Arifin ngajelaskan. Nu kadenge kunyana. Hewan-hewan teh ya. Kadenge. Oh itu teh gitu. Diakurkan jeng babaturannya na. Kadenge na kusia bangkong mah anu. Kadenge suara itu kumah anu. Akur jeng aing. Wali jeng wali ngobrol. Lain ngobrol cara kia. Dari hati ke hati. Masya Allah. Dari mata turun ke hati. Timbulah cinta. Gusti Allah aku ge gaji ka mana teh lol. Alam sogir lewat alam kabir timbul hal nikmat anu aya. Hal teh naon? Utusan Gusti Allah. Maksudna naon? Ieu teh sebagai tanda bahwa nyana diangkat di alam eta. Dibere ku Allah rarasaan. Rasul hal teh rasul. Rasul teh utusan Gusti Allah tek tah dibere sia. Karomah teh sebagai tanda bahwa nyana ikhlas. Maunah sia sebagai tanda nyana ikhlas. Dibere ku Gusti Allah karomah. Nyana nama embung teu mikir-mikir karomah. Nu mantak bebeja ka Gusti. Lain ieu nu dimaksud ku abdi mah. Gusti, heuh kajeun. Sia teu maksud karomah ngan aing mere ka sia karomah supaya sia tambah mantep jeung tambah yakin. Sakumaha Rasul dibere mujizat sia dibere karomah. Embung abdi mah Gusti, aing nyaho sia embung geus sia mah hayang ka aing, aing deuk bere ka sia. Aing urang mah pan diwirid supaya timbul karomah. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain shad ha mim ain sin qaf iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya hayyu ya qayyum. Allahu latifum bi mar. Ya bak ya bak ya bak ya bak ya bak. Mulai guys. Siap, main bola. Main bola kacape. Diadu ieu diadu ieu diadu jeung sahabae itu nu raringsek. Bola ditendang ku nyana ajur. Ajur bodes. Ganti bola, ganti deui. Tembak deui ku nyana. Kabeh bingung, wasit bingung. Kok bola asal kada suku sia bitu. ayah bak di dia ya. ulah nanaon sia, awas ditajong ku aing sia. Ujianana soek sia. Sungut sia, tadi tajong ge soek ku aing. Dak, coba ku sia ye, diganti ku batu. Batu dipake bahan bola. Batu bisa pakai bahan bola, eta wiridan nu tadi direkamkan ku sia sia ada tah. Kan mali bere carana ku aing. Woh, atuh carana nu hese ge. Dah, jang nyepak kapir teh kos kitu. Dicoba pakai batu, batu golondongan, sepak. Ringsek suku. Oh, kan karomah kan. Lah yang karomah sama hikmat sama kos gitu mah. Bisa diturunkan sama ke batur. Ya wirid ku sia, asal sia bae kukudang ka aing. Kukudang nanaon? Sapi. Dia geus teh ojol tah ilmu aing jeung sapi tuh. Eta mah ilmu hikmat sama kos gitu mah. Ilmu jurig da mah. Pancen Al-Qur'an, Al-Qur'an ge bisa jadi teluh. Bisa jadi teluh. Ayo awet tedaikan di bere. Ini roh itu ada asal. Syamsa wal komorat. Ini sajidin. Itil datang. Ya, jadi sihir itu kos gitu. Masya Allah. Lain. Ia mah ngebedakan karomah mah lain gitu. Mbungen nubogana. Barang ditembak. Dead. Meleset. Gusi panih meleset. Aing mere kasia supaya mal. Abdi mah teu maksud, abdi hayang ka Gusi kajen. Aing mere kasia. Siana mah embung. Nyana embung ka nyahoan ku batur besi ka nyahoan aing ditembak meleset. Ai urang mah lain. Tek. Ngebul. Oh kan. Hehehe, cisoka. Beak pelor aing sabada dus beureun. Beak datang ke bengkel hese nangan pelor. Gara-gara dihakan ku aing kabeh. Beda antara karomah nyumput karomah mantak asal geus ka nyahoan bae karomah na ngadoa ka Gusti. Gusti teu maksud karomah fakbidni ilaika gharam maftunin maotan bae abdi mah maotan daripada ka nyahoan ku batur adi berkaromah gelek mau gitu ai urang mah lain deuh ya tu bau di datangan anu teu kahujanan teh cur bejana kamari ante sah deuh. Atau bibi anu teh atuh pan bere bentrok jeung pasarakina aju pan pulang aju menta cai ka ente menta doana aju nyana nirik bae tuh atuhlah di kakarak eta can sakumaha tama di Indonesia keun nu ka luar negeri kudu datang deui ka dieu boh tang ngomong luhur jasa naik naon naik kapal pokona mang dikemat ka dieu geus aya jin khusus nu mawa ka dieu atuh nginjem jin bae jang ka Mekah sia deui. Luhur jasa alikmat betul luhur jasa ngomong lah. Masya Allah, alhamdulillah. Ia kereta sesak nembek arwih mata bontot lagi loba jasa ta. Bontot dia jadi gendalil punya nata. Bontot tak tamu melulu ta. Bontot ta. Jadi picu pugun nunggu sebulan kamari dihiji-hiji kan punya nata. Alikmat lo bego. Teman di picunan bontot tapi pajak loba tamu batolol. Ahli Allah mah justru embung kata tamuan ribet. Kehalangan zikir ka Gusti Allah, kehalangan maca Quran ka Gusti, kehalangan tapakur mun bisa mah ulah kata tamuan ngan Allah mere bae. Nyana usul ka Gusti Allah. Gusti ulah dibere tamu abdi, aisia ngadoakeun hamba aing geus embung cak Gusti Allah. Geus embung pan sia mah ku aing dipilih jadi hamba aing kakasih aing. Sia dibere tugas pangdoa-doakeun, sia geus embung ngadoakeun. Awas ya, diancam. Oh, ulah tugas sia teh kos kitu mah. Tugas sia mah ngadoakeun doang. Lantaran sia geus jadi kakasih aing. Geus ka ku aing dikiriman macam-macam. Ti subuh keneh geus aya. Berang geus aya, geus waktu HS datang aya. Peuting ka karakela pe digedor-gedor. Assalamualaikum. HS aya neuk kalahirkeun anak. Ada ku ade coba aya. Ye. Assalamualaikum. Saya buka ya kiai lawang saha heula saha awewe jeung sia mah abdi awewe ye buka lawang kiai heula sia si kunti anak lain saha abdi diusir ku salaki hay kos kitu onam teu nanaon ditolak tanjan. Aduh macam-macam embung ge dikiriman bae ku Gusti Allah. Nayihal wa iza auda'a dimana Allah geus titipkeun mafihi hal aqoma Allah netepkeun sebagai rasul tanda bahwa nyana geus diangkat ku Gusti Allah. Ulah kabita kuha, ulah kabita falayat mau fi dawami, ulah kabita langgeng. Lantaran bal istagna billah, cukup baik ka Gusti Allah min kulli syaitina segala rupa. Balai sayugni kan Husein Allah nunjukikan kanjen perkara. Eta bakos kitu mah utusan Allah, urang dikiriman surat. Dikiriman surat ya ku atasan urang. Waalaikumsalam. Saya abdi di mana? Utusan teh ditu ti atasan bapa. Oh, aya naon? Aya surat. Geus geus ulah ka mana di dieu bae? Tak utusan teh ulah di naon kitu karena ulah diantepkeun di dinya bae deuk balik bae. Ulah kieu ye, geus ulah ka mana di dieu bae nya? Sok poe 2 poe 3 poe sabulan tolol tuh urang. Ita ge utusan Allah hal teh antepkeun deuk indit mah indit bae ka anjeun. Ja urang nama keur jeung Allah, deuk ka Allah geus datang ka Allah. Eta mah aya utusan ti Gusti Allah, ulah haju disekep ku urang, terus bae ulah antepkeun kana indit. Kok bisa kos kitu? Nah, urang mah kabita deuk kadatangan Tuan Syekh Abdul Qadir, deuk kadatangan kitu Kangjeng Nabi Khadir bae urang mah bungah. Bunga, bunga mah bunga baik, tapi tetap baik. Ulah aya leuwih bungah tibatan Allah. Sebab lawan atuh malu kene. Makana aya anu embungeun kadatangan Kangjeng Nabi Khadir, embungeun. Aya anu bebeja utusanana isuk Kangjeng Nabi Khadir deuk kadé. Ulah ceuk wali Allah. Kangjeng Nabi Khadir henteu kudu. Henteu kudu. Tilu kali nyana Kangjeng Nabi Khadir bade silaturahim teu kudu. Kagetnya na batur mah di mana dekat datangan Kangjeng Nabi Khadir teh bunga ya tahu bunte. Geus beres bebeja deui ka Kangjeng Nabi Khadir padahal mah teu kudu kitu ngan eta mah keur carita bae kos kitu ka Kangjeng Nabi Khadir teh ngutus heula isuk dekat ditu padahal teu kudu kitu wali mah. Nya mah keur nganyatakeun hiji wali Allah embung ka datangan Kangjeng Nabi Khadir ditanya deui, "Mama, dekat datangan Kangjeng Nabi Khadir bu embung?" Kudana makhluk, mama mah keur jeung Allah. Oh kitu atuh. Nabi Khadir makhluk kenekna naonan? Meningkeur jeung Allah, nikmat hal keur meujeuna luhur jasa. Geus teu kabita ku makhluk. Tah ieu ge hal teh anu datang ka urang sebagai kiriman utusan. Atuh deuk indit bae ulah rindu ku eta teh kudu ka Allah bae urang. Nah, nu mantek cek dina hikam. Wa fil hikami la tatlubanna wallahu a'lam bissawab.